Belalang tua di ujung daun, warnanya kuning kecoklat-coklatan. Badannya bergoyang ditiup angin, mulutnya terus saja mengunyah. Tak kenyang-kenyang. Sudut mata kananku tak sengaja melihat belalang tua yang rakus. Sambil menghisap dalam rokokku, ku tulis syair tentang hati yang khawatir. Sebab menyaksikan akhir dari kerakusan belalang tua yang tak kenyang-kenyang. Seperti sadar ku perhatikan, ia berhenti mengunyah. Kepalanya mendongak ke atas, matanya melotot melihatku tak senang. Kakinya mencengkram daun, empat di depan dua di belakang, bergerigi tajam. Sungutnya masih gagah menusuk langit, berfungsi sebagai radar. Aku menjadi grogi dibuatnya. Aku tak tahu apa yang dipikirkan. Tiba-tiba angin berhenti mendesing, daun pun berhenti bergoyang. Walau hampir habis, daun tak jadi patah. Belalang yang serakah berhenti mengunyah. Sang belalang tua di ujung daun yang hampir jatuh tetapi tak jatuh. Sang belalang tua yang berhenti mengunyah. Sebab ku bilang tak kenyang-kenyang. Sang belalang tua di ujung daun yang kakinya berjumlah enam. Sang belalang tua yang berhenti bangunnya. Sebab ku bilang kamu serakah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tenang meninggalkan harta karun. Warnanya hijau kehitam-hitaman, berserat berlendir, bulat lonjong sebesar biji kapas. Angin yang berhenti mendesing digantikan hujan rintik-rintik. Aku yang menulis syair tentang hati yang khawatir. Tak tahu kapan kisah ini akan berakhir. Kisah belalang tua di ujung daun yang hampir jatuh tetapi tak jatuh. Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah. Sebab ku bilang tak kenyang-kenyang. Kisah belalang tua di ujung daun abangku bilang kamu serakah.